Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kita masih melanjutkan pembahasan hadis-hadis dari kitab Riyadhus Salihin dan telah memasuki pada bab yang ke-31, bab al-islah bainan nas, upaya untuk melakukan islah, perbaikan hubungan baik, perdamaian di antara manusia. Sekian dari ayat-ayat telah ditunjukkan oleh muallif Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan masing-masingnya sudah kita bahas. Demikian pula beliau lanjutkan dengan hadis-hadis yang ada, hadis-hadis yang sahih, bahkan muttafaqun alaih. Hadis pertama telah kita selesaikan pada akhir kajian yang lalu, yakni yang dimaksud adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan secara muttafaqun alaih. Maka dengan itu tuntaslah hadis pertama, atau tepatnya hadis ke-248. Kita melangkah pada hadis yang kedua pada urutan ke-249. Mu'alif Al-Imam An-Nawawi rahimahullah masih ingin membuktikan terkait dengan bab di atas al-islah bainan nas. Di antara sekian hadis yang beliau bawakan adalah hadis Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anha. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. وفي رواية مسلم زيادة قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. Naam. Hadits Ummul Kulsum, hadits Ummu Kulsum radhiyallahu taala anha menyebutkan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan sabdanya, laisal kadzdzab, bukanlah termasuk dari orang yang sering melakukan kedustaan, alladzi yuslihu bainan nas, yang mana orang itu melakukan upaya perbaikan hubungan baik, melakukan upaya untuk mendamaikan bainan nas, di antara manusia, fayanmi khaira, yang dengan itu kemudian menghasilkan atau tercapainya hasil yang baik. Dijelaskan makna yanmi khaira, yakni yablughu khaira fihi khab, yablughu khabaran fihi khair. Naam. Tersampaikan berita yang padanya kebaikan. Ini penafsiran dari yanmi khaira, menghasilkan atau didapatkan padanya suatu hasil yang baik. Au yaqulu khaira, atau adanya suatu ucapan yang baik. Hadits ini dikaitkan oleh muallif rahimahullahu taala sangat telah jelas pada kalimat yuslih bainan nas, seorang yang melakukan upaya perbaikan, perdamaian di antara manusia. Naam, asyahid dari hadits ini pada kalimat yuslih bainan nas bisa ditandai bahwa bukti kaitannya dengan bab yang disebutkan adalah yuslih bainan nas, upaya untuk melakukan perbaikan di antara manusia. Maka sikap yang demikian adalah sesungguhnya sikap yang terpuji tentunya. Bahkan di awal dari hadis sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan laisal kadzdzab, sama sekali bukanlah termasuk dari orang yang pendusta atau yang sering melakukan kedustaan. Tatkala sikapnya tadi adalah upaya untuk melakukan perbaikan, nah, meluruskan atau menjelaskan yang hak di antara manusia, kemudian fayanmi khaira, sehingga dihasilkan darinya suatu hasil yang baik. Naam. Atau kemudian dihasilkan ucapan yang baik pula. Setelah adanya upaya islah, maka kondisi adalah tentunya diharapkan membaik. Sehingga ucapan yang tadinya tidaklah lurus kemudian jadilah baik setelah adanya upaya islah. Demikian pula kondisi menjadi membaik ketika suatu permasalahan tadi diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Naam. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala memberikan contoh menengahi dari dua orang yang sedang bermasalah, maka diupayakan untuk disampaikan pihak yang berseberangan tadi adalah berita-berita yang baik, kalimat-kalimat yang baik. Nah, yang tentunya diharapkan akan memunculkan atau menghilangkan prasangka pada pihak menilainya dengan suatu penilaian yang tidak baik. Nah, sebagai contoh kata beliau rahimahullah bahwa si fulan itu adalah orang yang baik. Fulan itu selalu mendoakan kebaikan bagimu. Nah, walaupun ini suatu kalimat yang sifatnya umum. Nah, atau mungkin pada kenyataannya secara khusus tidak terlontarkan kalimat-kalimat seperti itu. Maka penengah adalah berusaha untuk menyampaikan kepada pihak yang bermasalah dengan tutur kata yang baik dan dengan sangkaan-sangkaan yang baik pula. Dan ini bukan termasuk dari kedustaan. Jika pihak yang berseberangan tadi tidak melakukan apa yang disebutkan oleh yang menjadi mediasi, nah, maka sesungguhnya pada kenyataannya secara umum adalah benar. Sikap yang seperti ini adalah disebut dengan tauriyah. Nah, artinya menyembunyikan sesuatu tapi maknanya adalah benar. Sebagai contoh, pembenaran yang dilakukan penengah tadi, bukankah dia telah mendoakan saudaranya? Pihak yang berseberangan tadi, bukankah dia telah mendoakan selalu saudaranya? Bukan hanya sekali, dua kali, bahkan setiap sholat didoakan dengan kebaikan. Nah, salah satu contoh adalah ketika pada At-Tahiyyat, nah, seseorang akan berucap assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Setelah assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, atau assalamu alain assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh, setelahnya apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Semoga kesejahteraan dilimpahkan atas kita semua. Assalamu alaina kepada kita semua. Assalam alaina, semoga salam dilimpahkan kepada kita semuanya. Wa ala ibadillahis salihin, dan juga dilimpahkan pula kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Naam. Kembali kepada masalah tadi, dua belah pihak tadi, bukankah dia hamba-hamba Allah yang saleh? Yang tidak menutup dalam perjalanan kehidupan ini tidak lepas dari masalah hamba yang saleh yang satu dengan hamba saleh yang lainnya. Maka upaya untuk didamaikan, untuk disatukan maka pihak penengah tadi berupaya untuk membujuk atau mencari hati kepada pihak yang ada keganjalan padanya. Dikatakan bahwa pihak yang berseberangan tadi, bahwa saudaramu itu adalah masih juga mendoakan kepadamu dengan doa yang baik, walaupun mungkin pada kenyataannya tidak mendoakan secara khusus, tapi dia telah berdoa secara umum, dan itu juga akan didapatkan kepada saudaranya yang sedang bermasalah. Sebagaimana ucapan tadi, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Maka dengan doa tadi, kita sadari bahwa kita sedang mengucapkan salam, memberikan salam kesejahteraan kepada hamba yang saleh, setiap hamba yang saleh, fis sama'i wal ard, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Naam. Maka upaya tadi adalah salah satu bentuk dari tauriyah. Di kalangan para ulama terjadi khilaf tentang masalah diperbolehkannya untuk berdusta dalam urusan kebaikan, ataukah itu terlarang secara mutlak? Sebagian menyatakan bahwa berdusta secara nyata, maka itu tentu sesuatu perkataan atau sikap yang terlarang. Adapun menyembunyikan kepada sesuatu maksud yang sebenarnya, maka itu adalah bentuk dari kebaikan. Sebagian pendapat lain menyatakan bahwa sesungguhnya menyembunyikan atau sikap tauriyah itu adalah dianggap sebagai kedustaan juga. Kemudian dibawakan alasan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Ibrahim alaihi salatu wassalam ya'tadir 'anil syafa'ah." Oh, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu tidak bisa memberikan syafaat. Hadis tentang masalah hadis syafa'ah. Di situ dikisahkan salah satu yang didatangi oleh manusia di waktu itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka beliau ya'tadir 'anil syafa'ah. Beliau tidak bisa, beliau berudzur untuk memberikan syafaat kepada manusia, bi annahu kadzib. Tiga kadzibat fi dzatillah, karena beliau memiliki kesalahan dalam bentuk dusta yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disebutkan dalam lafaz hadis. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam sama sekali tidaklah pernah berdusta, melainkan beliau menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Beliau dalam rangka menyembunyikan fakta yang sebenarnya, dan ini yang disebut tadi dengan tauriyah. Kalaulah beliau akan ucapkan dengan sebenarnya, akan menimbulkan mafsadah, menimbulkan kemudaratan, sehingga pada tiga keadaan tadi beliau lakukan tauriyah. Falhasil dari hadis ini, pada prinsipnya kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, seorang yang mengupayakan islah, maka haruslah dia berhati-hati dari sifat dusta. Maka itulah kaitannya mengapa Rasulullah SAW menyebutkan di awal hadis dengan ucapan laisal kadzab, bukanlah termasuk sama sekali dari orang yang melakukan kedustaan ketika dia melakukan islah di antara manusia, yang kemudian dari situ menumbuhkan dampak positif kebaikan, dan demikian pula akan bergulir pula ucapan-ucapan menjadi baiknya. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, terkait kepada masalah tauriyah, bahwa jika itu diperlukan untuk suatu maslahah, maka itu diperbolehkan. Pendapat ini apa yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwa tauriyah adalah diperbolehkan demi suatu maslahah. Ditambahkan dalam riwayat Muslim, wa fi riwayatin Muslim ziyadah, di dalam riwayat Muslim ada penambahan apa yang disebutkan sebelumnya. Qalat, bahwa Ummu Kulthum radhiyallahu taala anha menyatakan, walam asma'hu yurakhis fi syai'in mimma yaquluhu an-nas illa fi thalathin, bahwa aku belumlah pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu keringanan dalam apa saja yang dibicarakan oleh manusia illa fi thalathin, kecuali dalam tiga kondisi, tiga masalah. Maka disebutkan masalah itu ta'ni al-harba, kondisi yang pertama dalam peperangan. Wa hadits ar-rajul imra'atahu, yang kedua adalah perbaikan hubungan di antara manusia. Pembicaraan seorang suami kepada istrinya. Wa hadithul mar'ah zaujaha, dan pembicaraan istri kepada suaminya. Berkaitan dengan al-harb, dengan peperangan, di antara bentuk tauriyah itu bisa dalam bentuk ucapan dan bisa dalam bentuk perbuatan. Nah, sebagai contoh apa yang dilakukan oleh Al-Ka'ka ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu dalam satu peperangan. Al-Ka'ka berusaha untuk melakukan upaya menggetarkan pasukan musuh. Nah, yang caranya bahwa di pagi hari Al-Ka'ka ini ketika sudah berada dengan pasukan kaum muslimin, nah, maka kemudian beliau tinggalkan medan peperangan. Nah, dan beliau baru muncul lagi pada pagi hari berikutnya. Nah, sikap yang beliau lakukan ini agar mengesankan kepada pihak musuh bahwa keluarnya beliau meninggalkan pasukan tadi dan kemudian masuk lagi kepada di hari berikutnya dengan kepada pasukan tersebut adalah dengan membawa pasukan lebih banyak lagi. Jadi terkesan bahwa Al-Qa'qa keluar meninggalkan barisan pasukan kaum muslimin tadi, sehingga baliknya tadi dengan menambah pasukan. Nah, padahal mungkin apa yang dilakukan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu tidaklah demikian. Beliau balik dengan seorang diri, tidak membawa pasukan lagi. Tapi itu dianggaplah sebagai pasukan musuh bahwa kedatangan baliknya dari Al-Qa'qa di hari berikutnya tadi sengaja untuk melakukan rekrutmen untuk mencari pasukan tambahan, sehingga dengan sebab itu memberikan pengaruh kepada pasukan musuh rasa gentar dan rasa takut. Sikap Al-Qa'qa ini adalah bentuk tauriyah dari sisi perbuatan. Beliau keluar sementara tapi beliau kemudian balik lagi. Nah, dengan maksud apa? Suatu maslahah, suatu tujuan yang baik, menggetarkan rasa takut di hati musuh-musuhnya. Nah, ini dalam urusan al-harb. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal islah bainan nas, upaya melakukan islah di antara manusia tadi telah tersampaikan. Tinggallah yang ketiga, kata beliau, wa hadits ar-rajul imra'atah wa hadithul mar'ah zaujaha. Ketika seorang suami berbicara dengan istrinya, atau sebaliknya seorang istri berbicara dengan suaminya. Dalam hubungan rumah tangga suami istri, agar meletakkan kecintaan enam satu dengan yang lainnya, suami kepada istrinya atau sebaliknya istri kepada suaminya, tidak masalah. Sebagai contoh, seorang suami menyatakan, sesungguhnya engkau ini adalah manusia yang aku cintai. Nah, dan aku sangat suka orang seperti kamu. Nah, ini salah satu ungkapan hati. Nah, untuk menumbuhkan terjalinnya kecintaan kedua belah pihak. Nah, akan tetapi kata beliau rahimahullah, ucapan tadi hendaklah dijaga dengan sebaik-baiknya. Janganlah ada muncul kemudian suatu sikap yang membuat kekecewaan di hati istri, keganjilan, yang kemudian istri menilai atau mengukur apa yang telah diucapkan oleh suaminya kepadanya tidak sama, tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, sehingga muncul kekesalan dan muncul sikap berbalik, bahkan kemudian membencinya disebabkan karena merasa dikecewakan. Nah, maka dalam kondisi semacam ini tidak masalah seseorang untuk melakukan tauriyah, menyembunyikan sesuatu yang pada hakikatnya sebenarnya, agar tidak timbul kemudian suatu masalah yang tidak diinginkan. 6. Itulah hadis ke-249. Mudah-mudahan insyaallah taala kita telah pahami maknanya. Berikutnya hadis ke-250 diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam صوت خصوم بالباب عالية أصواتها عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتآلي على الله لا يفعل المعروف فقال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب فله أي ذلك أحب متفق عليه. Hadith yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah melalui jalan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, menyatakan sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan atau terdengar sauta khusum, adanya suatu teriakan, suatu suara yang tinggi. 6. Bilbab, yang mana itu ada di depan pintu beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada apa gerangan, tiba-tiba ada suara tinggi? 6. Di luar pintu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ahaduhuma yastawdi'ul akhar. Ternyata masalahnya adalah salah satu dari keduanya adalah meminta kepada pihak kedua untuk memutihkan sebagian hutangnya. 6. Yastaudi'ul akhar dimaknai adalah meminta untuk digugurkan sebagian hutangnya. 6. Wa yastarfiquhu fi syai', dan kemudian meminta kelembutan, meminta pihak yang dihutangi tadi untuk lunak hatinya. Wa huwa yaqul, kemudian pihak si pemberi hutang tadi menyatakan, wallahi la af'al, demi Allah aku tidak rela, aku tidak akan mau lakukan itu semua. 6. Yakni dia tetap kepada pendiriannya menuntut agar dibayar sesuai dengan hutang yang telah disepakati. Fakharaja alaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kedua belah pihak tadi terjadi saling mengangkat suara tadi, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar menemui keduanya sambil beliau bertanya, ainal muta'alli 'ala Allah la yaf'alul ma'ruf, mana, kata beliau, seseorang yang bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia tidak akan melakukan kebajikan. Si pemberi hutang tadi membawa nama sumpah, wallahi demi Allah, wallahi ala af'al, demi Allah aku tidak akan lakukan. Nah, tidak mau melunakkan sedikit pun, kemudian ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ainal muta'alli 'ala Allah la yaf'al ma'ruf. Kenapa dia sedikit pun tidak mau untuk melunak dalam urusan yang ma'ruf, dalam urusan yang baik? Ketika beliau tanyakan seperti itu, maka orang tadi menyatakan, ana ya Rasulullah, akulah ya Rasulullah yang telah menyatakan seperti itu. Falahu ayyu dzalika ahab, maka untuknya apa saja yang dia suka. Untuknya apa saja yang dia suka, artinya dia merelakan, dia mau melunakkan hatinya, mau mendengar permintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian dengan itu merelakan kepada pihak yang berhutang tadi untuk membayar atau kemudian menyelesaikan dengan sesuai dengan kemampuannya. Disebutkan hadits ini oleh muallif rahimahullah, adanya upaya islah bainan nas sangatlah tampak, adanya dua orang yang sedang melakukan khusum bil bab, di hadapan pintu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai upaya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengamalkan dari ayat Allah jalla wa ala, apa yang sudah kita bahas dalam surat An-Nisa, tepatnya ayat ke-114, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kata Allah, kecuali bisikan-bisikan yang baik adalah dalam bentuk amara bi shadaqatin, memerintahkan manusia untuk memberikan sedekah, au ma'rufin, memerintahkan manusia untuk melakukan ma'ruf, au islahin bainan nas, atau melakukan upaya perdamaian di antara manusia. Maka siapa yang melakukan demikian, kata Allah jalla wa ala, karena semata-mata mengharapkan mencari keridhaan Allah jalla wa ala, maka kelak kami, kata Allah, akan berikan kepadanya pahala yang besar. Berdasarkan hadis yang bersama kita, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah katakan bahwa dalam kasus yang disebutkan tadi sebagai dalil menunjukkan bahwa tidak masalah bagi pihak ketiga untuk ikut campur dalam suatu permasalahan yang terjadi di antara dua orang, jika masalah itu tidak rahasia bagi keduanya. Nah, jika memang diperlukan, maka tidak masalah. Nah, sehingga melihat pada kondisinya. Tapi berbeda ketika masalah itu menjadi rahasia kedua belah pihak, sehingga tidak memerlukan padanya, pada pihak orang yang ketiga, maka tidaklah perlu untuk dipaksakan. 6. Karena dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan atau kepada masalah-masalah yang lainnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadits ini menengahi kedua belah pihak tadi untuk terselesainya masalah. 6. dengan penjelasan yang disebutkan tadi, insyaallah telah dipahami terkait dengan hadis ke-250. Nah, tinggallah kita baca bersama dua hadis yang telah kita bahas bersama. An ummi Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laysal kadzdzabu alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khaira aw yaqulu khaira. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin Muslim ziyadah qalat walam asma'hu yurakhis fi shay'in mimma yaquluhu an-nas illa fi thalathin ta'ni al-harba wal-islah bainan nas wa hadith ar-rajuli imra'atahu wa hadith al-mar'ati zawjaha wa 'an 'Aisyah radhiyallahu 'anha qalat sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawta khusumin bilbab aliyatan aswatuhuma wa idha ahaduhuma yastawdi'u al-akhar wa yastarfiquhu fi shay'in wa huwa yaqul wallahi la af'al fa kharaja 'alayhima rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qala aynal muta'alli aynal muta'alli 'ala Allah لا يفعل المعروف فقال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحبه. متفق عليه. نعم فضل barangkali salah satu ada yang mau membaca dua hadis tadi. Man yaqra Fadhal Abu Luqman. Naam. Nah. Baik. Satu lagi yang lain. Faddal. Abul Abbas, faddal. Naam. فقال نعم أحسنتم جميعا. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan di malam hari ini. Dua hadis yang benar semata-mata datangnya dari sisi Allah. Jika ada kesalahan semata-mata kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan, semoga bermanfaat dari hadis-hadis yang telah kita dengarkan dan telah kita bahas bersama. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.